وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال الإمام المفسر السعد رحمه الله أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Tidaklah manusia ketika itu melainkan umat yang satu, agama yang satu, muttafiqin ala din sahih. Mereka bersepakat berada pada agama yang benar, agama tauhid, agama Islam. Akan tetapi mereka berselisih, khilaf, berselisih. Ba'athallahu rusul, maka Allah utus para rasul kepada mereka, mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan kitab kepada mereka, liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi antara manusia. Bimakhtalahu fi, dari apa yang mereka perselisihkan. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalaulah bukan karena ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan, bi'imhalil 'asin wa 'adam mu'ajalatihim bidzunubihim, dengan ditangguhkannya orang-orang yang bermaksiat. Ya. Nah, walaupun ditangguhkan bagi mereka yang bermaksiat, ditangguhkan hukumannya, siksaannya, tetapi tetap jangan merasa aman. Juga bukan hanya sekedar ditangguhkan ya dari siksaan. Yang kedua juga apa? Mu'ajalatihim bidzunubihim. Tidak langsung dihukum, tidak langsung disiksa, tidak langsung dibinasakan, tidak langsung dimatikan, dihancurkan, tidak langsung. Karena itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan merasa aman. Laqudiya bainahum, kalau bukan karena ketetapan Allah, niscaya mereka sudah habis, sudah ditentukan diazab, disiksa. Nah, dan orang-orang mukminnya diselamatkan oleh Allah, orang kafirnya, musyrikinnya dibinasakan. Nah, tetapi karena sudah merupakan ketetapan dari Allah, maka nah, tidak disegerakan bagi mereka siksaan dan azab. Fima kanu fima fiyah dalifun, dari apa yang mereka perselisihkan. Walakinahu arada imtihanahum wabtila ba'duhum ba'd. Akan tapi hikmah dari itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan menguji mereka. Diuji, dicoba oleh Allah satu dengan yang lainnya. Liyatabayyana as-shadiq minal kadzib, agar menjelaskan mana yang jujur, mana yang bohong di dalam keimanannya. Allahul musta'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.